ada Ramayana, juga ada Max Tong Soting, ada Kocer Community, Anissa Rahma Dupalapa. Selalu ku cintai. Cewek-ceweknya Mbak, ini sebentar ya. Kayak